Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Popon. Gue tuh kalau ngomongin film, gue tuh gak suka yang nonton di bioskop. Karena sayang duitnya, mendingan buat makan. Buat apa gue tahu ceritanya gitu, tapi pas cerita ke temen tapi lapar. Mendingan gue kenyang dengerin cerita orang ya. Jadi gue lebih milih streaming gitu daripada nonton bioskop gitu. Tapi gue pilih-pilih, gue streaming tuh cuma film-film barat gitu. Film Indonesia enggak lah, nunggu lebaran aja. Ntar gak ada di TV. Ya enaknya nonton streaming tuh karena gue kalau nonton film drama tuh suka gampang nangis ya. Kalau streaming enak gitu, kalau di bioskop gue nangis malu ya kan. Maksud gue mau alasan kelilipan popcorn. Ya kalau di rumah gue suka nangis tuh nonton film drama Korea ya kan. Kayak Miracle, Hello Ghost, Pocong Perawan. Sedih loh Pocong Perawan, masih perawan udah jadi pocong. Gue mikirnya pelaku seni film yang gak suka sama orang streaming tuh rata-rata yang filmnya laku gitu. Kalau yang filmnya gak laku, mereka seneng aja gitu ada yang streaming ya kan. Gue ngebayangin gitu ada Ernest sama Panji Pragiwaksono press corn gitu. Ernest bilang, streaming film itu sama aja ngebajak, gak ngehargain karya. Di sampingnya Panji, bohong, streaming aja. Party clear, udah HD. Ya kalau film tuh gue paling takut sama film horor ya kan. Apalagi film horor kayak Conjuring gitu. Karena tuh kejadiannya deket gitu di rumah. Kalau film horor setannya di gunung mah gampang, gue gak usah ke gunung ya kan. Di rumah serem gitu. Dan gitu, kalau di rumah Conjuring tuh kan rumahnya gede ya kan. Dia ada kamarnya, ada ruang tamunya. Kalau ada suara gitu di ruang tamu dari kamar dia keluar ya kan, nyamperin, tegang gitu. Nah kalau gue di rumah nih ya, gue tidur di ruang tamu ya kan. Kalau di ruang tamu gue ada setan, begitu melek langsung kelihatan. Gak sempet tegang, langsung serem. Ya film menurut gue ya, film horor tuh serem karena pemainnya pada penasaran ya kan. Itu kayak gitu tuh, ada suara disamperin, ketemu setan ya jadi serem ya. Coba pemainnya gak usah penasaran gitu kan, ada suara gitu misalnya, kretek-kretek, ah paling tikus gitu. Kertek-kertek, ah biarin aja gitu. Paling setannya bete kan, ah males lah syutingnya gini. Pemainnya dikasih tahu dong. Masa gak samperin? Kata orang tuh film horor Indonesia bagus gitu. Menurut gue enggak ya, masih bagusan film Thailand. Kenapa? Karena film Thailand udah di remake sama Hollywood gitu. Keren gitu. Tapi Thailand keren karena judulnya film Thailand juga udah bahasa Inggris ya kan. Gimana kalau film Indonesia di remake sama Hollywood ya? Di bioskop New York tuh ntar ada tuh Pocong Perawan. Orang Amerika bingung kan, Pocong Perawan apa itu gitu. Ada yang jelasin, Pocong the Virgin. Oh Virgin, Blue Film. Ya gua tuh kemarin sempat syuting sama Ayu Ting Ting. Nah syuting film sama Ayu Ting Ting. Di situ ada adegan sini gua dicolek tuh. Pulang syuting gue mandi sini gue nggak kena air. Kalau ada yang mau nyolek gue di sini aja, di sini khusus Ayu Ting Ting. Kalau tangan gue yang ini pegel, yang ini yang diurut. Pokoknya boleh megang ini Ayu Ting Ting doang deh. Di situ ya gue pernah lagi syuting tuh, gue lagi nunggu syuting di pinggir jalan gitu, gue lagi berdiri diri aja. Tiba-tiba ada orang nih lewat depan gue gitu, pas depan gue sambil nanya gitu, syuting apaan bang? Tapi dia jalan aja terus ya. Gue bingung nih orang pengen tahu apa enggak jawabannya nih. Nanya tapi sambil jalan aja. Kalau pengen tahu kan gue udak ya. Ini gue mikirnya orang emang lagi buru-buru tapi kepo gitu. Gue jalan-jalan abis nanya gue tuh di depan ada orang jualan juga ditanya tuh, jualan apaan bang? Tapi jalan aja tuh. Ada bendera kuning, wah syuting apaan bang? Ada yang meninggal. Terus gue syuting hari ketiga ya. Gue datang ke lokasi jam 7 malam. Tuh adegan gue di tag jam 4 pagi. Gue nunggu tuh selama itu tuh. Gue dengar cerita orang-orang syuting kan katanya kesel tuh nunggu syuting. Kalau gue malah seneng. Gue duduk-duduk, ngopi, ngerokok. Kayaknya gue ahli nih di bidang ini nih. Karena di rumah juga gue gitu-gitu aja. Malah kalau di rumah ya, gue lagi duduk-duduk itu dibilangin sama gue, cari kerja apapun gitu. Di lokasi